Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-140 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Iyam saskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum suhada wallahu la yuhibbud dhalimin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, jika menimpa kalian kepayahan, luka-luka dalam perang Uhud, maka sungguh kebayahan yang semisal telah menimpa kaum itu orang-orang kufar dalam perang Badar, semisal itu pula. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, maka hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Ada kalanya kaum muslimin yang mendapatkan kemenangan, ada kalanya mereka juga mendapatkan kekalahan. Agar Allah mengetahui orang-orang yang jujur keimanan mereka, dan juga untuk mengambil para syuhada di antara kalian. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Ditafsirkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, iyamsaskum ayusibkum bi'uhudin korhun bi'fathil qaf wa dhammiha, ay jahdun min jurhin wa nahwihi. Faqad masal qauma ayal kufara qarhum mithluhu bi badrin wa tilkal ayyamu nudawiluha inusarrifuha bainan nas yauman li firqatin wa yauman li ukhra liyata'idu wa liya'lamallahu ilmad duhurin alladhina amanu wa akhlasu fi imanihim min ghairihim wa yattakhidha minkum suhada ayyukrimahum bi syahadah wallahu la yuhibbud dhalimin al-kafirin ayu'aqibuhum wama yan'amu bihi 'alaihim aw wama yun'imu bihi 'alaihim istidrajun. Kata al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, iyamsaskum yamsas ayyusibkum, kalau menimpa kalian makna asalnya kalau menyentuh kalian, artinya kalau menimpa kalian bi Uhudin dalam perang Uhud, korhun, kata korhun ada dua bacaan, yang pertama dengan memfathah qaf korhun, yang kedua dengan mendomahnya kurhun, jadi ada dua bacaan, korhun atau kurhun, maknanya sama. Ijahdun, kepayahan, susahan, berupa luka-luka, dan yang semisal itu. Maka diingatkan oleh Allah, kaum mukminun, kalau dalam perang Uhud, kalian mendapati luka-luka, kepayahan, maka yang semisal itu juga telah menimpa kaum yang kafir dalam perang Badar. Maka yang semisal itu juga telah menimpa orang-orang kafir dalam perang Badar. Kemudian diingatkan oleh Allah, hari-hari itu memang kami pergilirkan di antara manusia. Artinya masa-masa kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan. Inusarrifuha, dibagi-bagi oleh Allah di antara manusia. Satu hari untuk kelompok yang ini dalam perang Badar kemenangan digapai oleh kaum mukminin. Yauman li ukhra, kemudian di hari yang lainnya diberikan pada musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kufar. Yatta itu agar mereka orang-orang yang beriman bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Waliya'lamallahu ilma duhurin, dan agar Allah mengetahui pengetahuan yang jelas. Alladzina amanu, siapa orang-orang yang jujur keimanannya, artinya siapa yang ikhlas dalam keimanan mereka, dan siapa yang selain itu dari kalangan munafikun. Wayattakhidha minkum syuhada, dan juga untuk mengambil para syuhada di antara kalian. Ayukrimahum bisyahadati, agar dengan itu mungkin kekalahan menimpa kaum mukminun di satu waktu dengan terbunuh sekian orang di antara mereka, itu Allah berkeinginan untuk memuliakan yang terbunuh karena syahid. Bukan sebuah kehinaan, bahkan itu kemuliaan. Wallahu la yuhibbud dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Siapakah orang-orang yang zalim yang dimaksud dalam ayat ini? Al-kafirin. Artinya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. As-Suyuti menta'wilkan Allah tidak mencintai itu, dita'wilkan maknanya yu'aqibuhum, Allah menghukum mereka. Ini termasuk penakwilan yang keliru, karena beliau menafsirkan mahabbatullah, kecintaan Allah itu dengan memberi pahala. Kalau Allah tidak mencintai, artinya Allah menghukum. Maka termasuk bentuk takwil yang batil. Allah tidak mencintai, Allah memang tidak mencintai. Allah mencintai, Allah punya sifat cinta kepada sebahagian hamba-hambanya. Dan kecintaan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluknya. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah, memaknainya secara dohirnya. Dalam ayat Allah menyebutkan dirinya mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka cinta ya cinta maknanya, tapi kecintaan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluknya. Tidak boleh mentakwilkan makna cinta kepada makna yang lainnya seperti memberi pahala. Gak boleh menolaknya juga. Gak boleh menyerupakan sifat cintanya Allah dengan cintanya makhluknya. Dan gak boleh mempermisalkan sifat cintanya Allah dengan sifat cintanya makhluk. Karena laisa kamitslihi syai', gak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Dan gak boleh melakukan takyib, ini membagaimanakan sifat Allah, membayang-bayangkan hakikat sifat Allah. Gak boleh, karena gak ada yang tahu hakikatnya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat yang benar dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Memang Allah benar-benar tidak mencintai mereka. Bukan artinya Allah kemudian ditakwilkan maknanya Allah menghukum mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tidak boleh ditakwilkan Allah memberi pahala kepada mereka. Karena makna cinta ya cinta. Adapun hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Wa ma yun'imu bihi 'alaihim istidrajun. Lantas bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah yang Allah limpahkan pada orang-orang kufar? Bukankah itu sebagai tanda kecintaan Allah kepada mereka? Maka tidak mesti demikian. Tidak mesti yang diberi nikmat oleh Allah artinya hamba yang dicintai oleh Allah, tidak. Allah memberikan nikmat pada hamba-hambanya yang kafir bukan karena Allah mencintai mereka, tapi sebagai bentuk istidraj, artinya dilulu oleh Allah dalam kekufurannya, dilimpahkan kenikmatan duniawiyah kepada mereka untuk kemudian nanti dalam kehidupan akhiratnya mereka mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang pedih, adab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini diingatkan kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara khusus. Ketika kaum muslimin dalam perang Uhud mendapatkan kekalahan, maka diingatkan oleh Allah, kalian dan mereka orang-orang kufar yang sekarang mungkin mendapatkan kemenangan atas kalian dalam perang Uhud ini, maka kalian sama dalam hal musibah yang kalian alami. Kalian mendapatkan musibah sekarang. Ada yang terbunuh di antara kalian, ada yang terluka, ada yang menderita. Maka luka penderitaan yang semisal juga menimpa kaum, menimpa orang-orang kufar. Di antara mereka juga ada yang terbunuh. Akan tetapi bedanya dengan kalian, kalian memiliki harapan pada Allah, apa yang mereka tidak memiliki harapan yang semisal. Ini yang membedakan. Allah menyatakan, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Kalau kalian menderita, maka mereka juga menderita seperti penderitaan kalian. Kalau kalian terluka sakit, mereka terluka juga sakit. Namun kalian memiliki harapan dari Allah, apa yang tidak mereka miliki harapan yang semisal. Adapun tentang kehidupan dunia ini dengan kenikmatan yang ada di dalamnya, maka negeri dunia dengan segenap kemewahannya maka diberikan oleh Allah tidak hanya pada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, namun dipergilirkan kenikmatan dunia itu diberikan pada yang beriman di antara mereka, diberikan pula kepada yang kafir di antara mereka. Ini kenikmatan duniawiyah. Beda dengan kenikmatan ukhrawiyah, maka hanya diberikan pada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Allah ingatkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari di dunia kenikmatannya, kemenangan, kekalahan dipergilirkan oleh Allah di antara manusia, mencakup yang mukmin maupun yang kafir di antara mereka. Kadang orang-orang yang beriman dalam peperangan mendapatkan kekalahan, kadang mendapatkan kemenangan. Demikian juga orang-orang kafir, mereka kadang mendapatkan kemenangan, kadang mendapatkan kekalahan. Karena negeri dunia diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman dan kepada hambanya yang kafir. Kepada yang baik, yang taat, juga diberikan kepada yang fajir, yang ahlul ma'asi. Maka Allah pergilirkan kejayaan kehidupan dunia di antara manusia. Satu hari diberikan pada kelompok yang ini, yang beriman, yang taat kepada Allah. Mungkin di hari yang lainnya diberikan pada kelompok yang lainnya, yang kafir, bahkan yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kampung dunia itu tidak langgeng, fana. Kenikmatannya pun tidak langgeng, fana, akan sirna, ada batasnya. Beda dengan darul akhirah, negeri akhirat. Maka negeri akhirat diperuntukkan oleh Allah khalisah khusus lilladzina amanu, untuk hamba-hambanya yang beriman. Yang demikian itu agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang ikhlas, tulus, jujur keimanannya dari yang selain mereka. Dan ini hikmah Allah. Allah menguji hamba-hambanya. Terkadang yang beriman mendapatkan kekalahan, terkadang mendapatkan musibah, luka-luka, maupun musibah-musibah yang lainnya, penderitaan dan yang semisalnya. Itu semua untuk menyeleksi, agar ada proses kristalisasi di antara manusia, siapa yang murni keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya, siapa yang menampakkan keimanan secara lahir dan batinnya, siapa yang menampakkan keimanan lahirnya sementara kekufuran bercokol dalam batinnya. Yang demikian itu dengan adanya ibtila, ujian-ujian. Agar jelas mana yang mukmin, mana yang munafik. Karena kalau seandainya kemenangan itu kontinu, stabil, diberikan kepada orang-orang yang beriman dalam setiap keadaan, setiap saat, setiap waktu, maka niscaya akan masuk dalam Islam orang-orang yang tidak dikehendaki. Kalau terjadi mungkin pada sebagian waktu adanya beragam ujian-ujian, yang beriman juga mendapatkan kekalahan, yang beriman juga tertimpa musibah, yang beriman juga mendapatkan penderitaan dalam kehidupan dunia. Ini proses penyaringan, seleksi, agar cair mana yang murni keimanannya, jujur keimanannya, dan mana yang tidak, mana yang palsu pengakuan keimanannya. Sehingga menjadi jelas bagi yang beriman hakikat kejujuran dan ketulusan iman mereka yang benar-benar ada harapan dalam keislamannya, sehingga kondisi keimanannya stabil, baik ditimpa kesusahan maupun ditimpa kelapangan, dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan kesulitan, agar terbedakan dari yang tidak demikian keadaannya. Ada yang bisa menampakkan keimanannya ketika dalam kondisi senang, namun ketika diuji dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, berbalik, tampak kemunafikannya. Itu dengan ibtila, dengan ujian, dengan adanya proses seleksi tadi melalui ujian-ujian. Yang kedua, agar dengan adanya ujian dalam peperangan mungkin orang-orang yang beriman menggapai kekalahan, yang demikian itu agar Allah memberikan kemuliaan pada sebagian hamba-hambanya yang beriman dengan asyhadah, dengan syahid. Termasuk hikmah Allah, karena asyhadah, mati sebagai syahid itu di sisi Allah termasuk tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling mulia. Tidak akan bisa menggapainya, enggak ada jalan untuk menggapainya kecuali dengan digapainya sebab-sebabnya. Ini termasuk rahmatnya Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, yaitu dengan Allah bangkitkan sebab-sebab untuk menggapai kemuliaan syahadah dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Kematian dalam perjuangan di jalan Allah yang harus diawali dengan mungkin disambat-sambat dengan sabetan pedang, dengan sayatan pedang, dengan tusukan tombak, ditembus dengan anak panah. Sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Yang demikian itu agar mereka menggapai apa yang mereka cintai, mereka cita-citakan dalam kehidupan akhiratnya, berupa manazil aliyah, yaitu tingkatan tertinggi dalam kehidupan akhiratnya. Yang demikian agar mereka menggapai pahala yang setimpal mendapatkan na'im al-mukim, kenikmatan yang langgeng, kekal abadi. Kemudian Allah sebutkan, wallah la yuhibbud dzalimin, Allah tidak mencintai hamba-hambanya yang berbuat dolim, orang-orang yang mendolimi diri-diri mereka dengan kekufuran, atau orang-orang yang mendolimi diri-diri mereka dengan kemaksiatan. Ketika penguasa kaum muslimin menyerukan jihad melawan orang-orang kufar, maka kewajiban bagi segenap rakyat muslim, maka harus bersatu padu di bawah kendali penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, untuk berperang melawan orang-orang kufar. Maka yang taqa'adu, yang duduk-duduk, tidak mau menyambut seruan berperang yang dikumandangkan oleh pemerintah kaum muslimin, maka itu termasuk orang-orang yang mendolimi dirinya. Maka dalam ayat ini terdapat celaan atau sindiran akan kehinaan orang-orang munafikun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah, sehingga dengan itu Allah halang-halangi mereka untuk bisa berangkat memiliki kemudahan untuk melangkahkan kakinya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin kariha Allah in bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Kalau mereka benar-benar ada niatan untuk keluar berjuang di jalan Allah, tentu mereka akan mempersiapkan persiapannya secara matang. Akan tetapi Allah enggan untuk membangkitkan semangat mereka, sehingga Allah takdirkan mereka kendor, loyo. Maka dikatakan, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, yang enggan untuk berangkat berjuang di jalan Allah. Ini kehinaan bagi mereka yang tidak mau menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan, wal yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Yang demikian itu agar Allah mensucikan orang-orang yang beriman, dan agar Allah membinasakan orang-orang yang kafir. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menyatakan, wal yumahhisallahu alladziina aamanu ayyutahhiruhum minad dunub bima yusibuhum wa yamhaqu yuhlikal kafirin. Dengan adanya ibtila masaib sadaib, adanya ujian-ujian, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan yang dijalani oleh hamba-hamba Allah, itu tujuannya agar Allah mensucikan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka. Disucikan dengan apa yang menimpa mereka dari ujian-ujian, dari musibah-musibah, dari penderitaan-penderitaan hidup. Itu semua untuk membersihkan dosa-dosa mereka, agar mereka nantinya bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, bersih dari dosa-dosa. Dan untuk membinasakan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk hikmah Allah juga. Dengan ujian seperti kekalahan dalam peperangan, mendapatkan luka-luka dan lain sebagainya. Maka dengan itu Allah menghendaki untuk mensucikan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa dan aib-aib mereka. Maka ini sebagai dalil bahwasanya mati syahid dan ikut berperang di jalan Allah itu akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosa mereka, menjadi kafarah bagi dosa-dosa mereka. Dan itu menjadi sebab hilang dan sirnanya aib-aib yang ada pada mereka, yang namanya manusia, kaum mukminun. Selain para nabi dan para rasul adalah manusia biasa, tidak maksum, terkadang terjatuh dalam dosa, terkadang melakukan hal yang aib bagi diri mereka. Maka dengan adanya ujian ibtila agar mereka menjadi bersih dari aib-aibnya. Dan agar bisa dibedakan dengan jelas oleh Allah mana yang beriman dari yang selain mereka dari kalangan kaum munafikun. Maka kalau seandainya tidak ada fitnah, maka orang sulit untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Maka adanya fitnah, datang ujian. Ini proses seleksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dengan adanya fitnah-fitnah tersebut terseleksi mana yang jujur keimanannya dari mana yang selain mereka dari kalangan orang-orang munafikun. Sehingga dengan proses seleksi tadi kaum muslimun bisa terbebas dari kaum munafikun. Agar dengan itu bisa dikenali mana yang mukmin dari yang munafik. Dan di antara hikmah dari adanya ujian-ujian tersebut dalam rangka untuk membinasakan kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya peperangan, adanya musibah, itu bagi orang-orang kafir sebagai bentuk pembinasaan terhadap mereka. Karena kalau seandainya mereka itu menang terus, mereka akan bagho, mereka akan dolim, mereka akan aniaya dan sombong di permukaan bumi, dan akan bertambah kedoliman mereka. Maka mereka orang-orang kafir dengan adanya ujian musibah, kekalahan dalam perangan dan yang semisalnya, agar dengan itu mereka layak untuk disegerakan hukumannya di dunia qablal akhirah, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ayat yang berikutnya Allah nyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang sungguh-sungguh di antara kalian, yang jujur perjuangannya di antara kalian, dan sampai Allah mengetahui siapa yang benar-benar sabar di antara kalian. Maka dengan adanya ujian fitan, maka akan diketahui mana yang sungguh-sungguh dan mana yang dusta, mana yang sabar dan mana yang berkeluh kesah, akan terseleksi dengan adanya ibtila, ujian dalam kehidupan dunia mereka. Insya Allah tentang tafsir ayat ini kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.